إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله adalah hiburan yang terbaik bagi seorang mukmin adalah membaca kitab Allah tabaraka wa taala yang di dalamnya terdapat naba'un man kana qablana, orang-orang sebelum kita dan apa-apa yang akan datang setelah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya benar-benar dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran. Ma kana haditsan yuftara, bukanlah merupakan kisah yang diada-adakan. Walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, tapi dia merupakan kisah yang datang membenarkan apa-apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, dan penjelas atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, dan dia adalah merupakan petunjuk dan rahmat. Liqawmi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengambil pelajaran ibrah pada sebuah negeri yang Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim. Negeri yang begitu kayanya, negeri yang begitu dahsyatnya kekayaannya, membuat iri negeri-negeri yang tinggal sekelilingnya. Negeri tersebut ibadallah adalah merupakan negeri Sabak. Sabak adalah negeri yang dikatakan oleh para sejarah terambil daripada kata-kata Sabak bin Ya'rub, salah seorang daripada anak Adam alaihissalam. Negeri Sabak adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah curahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana li Sabain fi maskanihim ayah." Sesungguhnya benar-benar bagi negeri Sabak, pada tempat tinggal mereka adalah merupakan ayah, tanda-tanda. Jannataini an yaminin wa shimal, yaitu berupa kebun-kebun yang di sebelah kanan jalan maupun sebelah kirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang muliakan Allah, adalah kaum Sabak, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ulah. Dahulu kalanya mereka beragama Ahlu Kitab. Mereka berhasil membendung antara beberapa gunung sehingga menjadikan bendungan terbesar dikala itu di seluruh dunia. Dan sebelumnya mereka membuat pengairan, membuat irigasi yang mereka lewatkan, yang mereka alirkan ke kebun-kebun mereka. Maka tatkala selesai bendungan tersebut, mereka atur air sedemikian rupa sehingga jadilah negeri Sabak merupakan simbol keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Simbol kekayaan adalah negeri yang penuh dengan kemakmuran penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sepanjang tahun air senantiasa mengairi sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka. Bahkan jikala Anda berjalan di tengah-tengah jalan, Anda akan melihat hamparan kanan sepanjang penglihatan mata adalah kebun-kebun yang dipenuhi dengan segala macam keberkahan. Kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun lainnya. Dan demikian juga sebelah kirinya dipenuhi oleh berbagai macam kebun-kebun yang begitu ranamnya. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang muliakan. Tentunya hasilnya melimpah ruah. Bahkan disebutkan bahwasanya penduduk Sabak, kalaulah mereka pergi musafir keluar daripada Sabak, mereka tidak perlu berbekal. Karena sepanjang jalan yang mereka lewati dipenuhi dengan berbagai macam ragam buah-buahan yang berjuntai-juntai, begitu kayanya negeri mereka sehingga tidak perlu ada yang berbekal. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan disebutkan bagaimana mereka memetik buah. Jikalah mereka masuk ke dalam kebun mereka, tidak perlu mereka harus memanjat tinggi-tinggi, melainkan mereka berjalan dan mengambil buah-buah yang menjuntai, memenuhi bakul-bakul yang mereka bawa. Allahu Akbar. Begitu makmurnya negeri Yaba', sehingga Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam kitabnya yang mulia, Allah katakan, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah katakan kepada penduduk negeri Sabak yang mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kulu, makanlah sesuka hati kalian, min rizqi rabbikum, dari semua rezeki yang dilimpahkan kepada kalian daripada Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah sang pemberi rezeki kepada kalian, baldatun tayyibah, negeri kalian adalah merupakan negeri yang penuh kemakmuran, wa rabbun ghafur, dan Allah Rabb Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah negeri mereka. Begitu Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya berbagai macam bentuk nikmat, daripada buah-buahan, daripada segala macam harta benda, sehingga begitu tentramnya negeri Sabak, tidak ada padanya berbagai macam bentuk kriminalitas, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, karena semua penduduknya kaya raya. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun begitulah manusia. Terkadang tatkala Allah uji manusia dengan rezeki yang melimpah ruah, mereka lalai kepada sang pemberi rezeki. Demikian juga kaum Sabak ibadallah. Begitu kayanya negeri mereka, membuat iri negeri-negeri yang ada di sepanjang negeri yang sekitar negeri tersebut. Namun akhirnya syaitan menggelincirkan mereka ibadallah. Mereka mengangkat Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan matahari sebagai Tuhan mereka, iya dan billah. Mereka kufur kepada Allah Jalla fi'ala yang telah memberikan kepada mereka rezeki dan nikmat yang berlimpah. Allahu Akbar. Maka lihatlah bagaimana Allah memberikan kepada mereka pelajaran ibadallah. Bertahun-tahun mereka dalam gelimang kenikmatan. Dan begitulah manusia. Terkadang kita hidup dalam gelimang kenikmatan. Terkadang orang mengeluarkan harta yang berlimpah ruah. Terkadang untuk resepsi pernikahan orang mengeluarkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, yang terkadang terbuang-buang uangnya ibadallah. Padahal di sebagian tempat tergelincir manusia wallah, mereka memakan adalah bagian daripada sampah-sampah manusia. Mereka memakan bekas-bekas daripada sampah-sampah buangan manusia ibadallah. Maka sungguh benar Allah Jalla fi'ula mengatakan, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya benar-benar manusia melampaui batas. Kapan hal tersebut ibadallah? Arrahu staghna. Tatkala mereka melihat mereka telah menjadi kaya, tatkala dia melihat dirinya telah menjadi kaya. Banyak manusia yang tidak mampu diuji Allah SWT dengan ujian kekayaan. Tatkala Allah uji mereka dengan kemiskinan, mereka sabar. Tatkala uji mereka dengan kenikmatan, mereka lalai kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itulah yang membuat tragis kehancuran kebinasaan negeri Sabah ibadallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Sabah mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله كتاك عباد الله فأعرضوا مريكا مننطى الله جل في علاه سوف انبري رزكي. الله كتاك فأرسلنا عليهم سيل العرم, kami kirimkan kepada mereka banjir yang begitu dahsyatnya menghancurkan dinding yang telah mereka buat, bendungan yang mereka buat. Ibadallah, tahukah anda bagaimana peristiwa hancurnya dinding tersebut? Mereka bangun antara gunung-gunung, mereka buat benteng, mereka buat bendung yang besar, bendung raksasa. Allahu Akbar. Zaman demi zaman Allah beri mereka tangguh. Akhirnya datang masanya tatkala mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan kepada bendungan tersebut makhluk yang hina, makhluk yang kecil, makhluk yang tidak ada apa-apanya dalam pandangan manusia, berupa tikus-tikus yang masuk menggerogoti sedikit demi sedikit. Mereka menggerogoti bendungan ini sedikit demi sedikit, hari demi hari. Lambat laun datanglah janji Allah Azza wa Jalla, pecahlah bendungan Ma'rib. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya bendungan tersebut pecah, meluluhlantakkan semua negeri Sabah ibadallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa arsalna 'alaihim saylal 'arim." Kami kirimkan kepada mereka banjir yang begitu dahsyatnya, yang begitu dahsyatnya suaranya menakutkan manusia. Ibadallah, tahukah anda bagaimana jika air datang besar? Wallahi, jangankan negeri Sabah yang ketika itu masih sederhana, kebun-kebun, bahkan beton-beton, bahkan gedung-gedung mencakar, akan Allah habisi dengan air. Ibadallah, adalah merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kisah tsunami di Aceh adalah merupakan pelajaran yang dahsyat bagaimana Allah berkuasa menghancurkan dan meruntuhkan manusia? Ibadallah, Allah katakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn." Kami gantikan dua kebun mereka sepanjang jalan kanan dan kiri yang dahulu dipenuhi dengan berbagai macam ragam buah-buahan yang begitu indahnya, menjuntai-juntai, begitu lebatnya buah-buahan tersebut. Kata Allah, kami gantikan dua kebun tersebut bijannatayn, dengan dua kebun. Bagaimana dua kebun yang Allah gantikan? Zawatai uqulin khamtin. Habis seluruhnya, hancur kebun tersebut tanpa meninggalkan bekas. Kemudian tumbuhlah penggantinya, uqulin khamtin, tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat dimakan. Sebagian menyebutkan maknanya adalah kayu daripada kayu arak yang tidak dapat dimakan. Ibadallah, wa aslin, pohon-pohon yang tidak memiliki buah sebagaimana pohon cemara jenisnya. Wasidrin qalil, dan daripada pohon sidr yang tidak bisa digunakan sama sekali. Dahulu kala mereka dalam kenikmatan dunia, mereka lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam rezeki yang berlimpah ruah, mereka sempat mengadahkan tangan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, ibadallah, agar Allah mencabut karunia-Nya, rezekinya kepada mereka. Inilah namanya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi, terkadang manusia andai kata diberikan gelimang nikmat, dia lalai dan dia lupa, sehingga semua nikmat yang didapatkan dia rasakan hambar tanpa ada rasa. Sehingga terkadang orang-orang kaya mengatakan, cabutlah hartaku. Dia jenuh dengan kekayaan, dia jenuh dengan kemewahan, sehingga dia berdoa kepada Allah sebagaimana kaum negeri Sabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana mereka mengucapkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ibadallah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, mereka mengucapkan dalam doa mereka, ya Rabb kami, ba'id baina asfarina, putuskanlah hubungan-hubungan jalan antara negeri kami dan negeri-negeri orang. Subhanallah. Ba'id baina asfarina. Ya Allah, habiskanlah rezeki yang kau curahkan kepada kami, putuskan rezeki tersebut. Karena manusia terkadang dia merasa jenuh dengan kemewahan yang ada pada dirinya, sehingga tidak pernah merasa itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Wa zalamu anfusahum." Mereka menzalimi diri mereka, pertama dengan kufur kepada Allah Jalla fi'ala, yang kedua kufur dengan nikmat Allah Tabaraka wa taala. Maka sungguh benar jika Allah mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tuhanmu telah mempermaklumkan, "La in syakartum," seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "la azidannakum," aku akan pasti tambahkan nikmat-Ku kepada kalian. "Wala in kafartum," apabila kalian kufur, akan tapi tatkala kalian kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jal, "inna azabi lasyadid," sesungguhnya azab-Ku begitu dahsyatnya. Ibadallah, bagaimana Allah SWT ceritakan tentang negeri Saba ketika datang banjir melanda mereka. Ibadallah, mereka wallah binasa, merenggut nyawa orang-orang tua, merenggut nyawa wanita-wanita, merenggut nyawa anak-anak. Mereka terkoyak-koyak, terpecah-pecah, terpisah-pisah. Masya Allah. Dahulu mereka adalah para raja, dahulu mereka adalah para penguasa, dahulu mereka adalah orang-orang yang berpangkat. Ibadallah, tatkala datang azab Allah Subhanahu wa taala, hilang semua kemewahan, hilang semua kekuasaan, hilang semua kebahagiaan. Ditelan gelombang. Ibadallah, mereka pun terpecah-pecah dan banyak binasa, segelintir yang hidup. Ibadallah, dan mereka akhirnya yang mampu mereka bawa, mereka bawa, terkoyak-koyaklah negeri Sabak, terkoyak-koyaklah penduduk Sabak, segelintir yang hidup bersisa mereka pun tersebar ke mana-mana. Sebagian negeri berangkat ke negeri Syam, sebagian mereka berangkat ke negeri Al-Madinah, sebagian berangkat ke Irak. Terpecah belah mereka. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa mazzaqnahum kullam mazzaq." Kami koyak-koyak persatuan mereka, ikatan mereka terburai-burai. Dahulu kala mereka telah raja-raja. Ibadallah, sesampainya di pengungsian mereka menjadi budak-budak yang hina, dihinakan oleh Allah Azza Jalla. Balasan daripada kekufuran kepada nikmat Allah Azza Jalla. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, "Inna fi dzalika la ayatin," sesungguhnya hal demikian merupakan pelajaran, tanda-tanda, "likulli," bagi orang-orang, "sabarin syakur," bagi orang-orang yang mau bersabar, dan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Ibadallah, dua kunci Allah akan senantiasa jaga nikmat tersebut daripada seorang hamba dan daripada kaum muslimin. Yang pertama adalah sabar mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat tersebut. Aqulu qawli hadza wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim ونفعني وإكرم في آية الذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran Al-Karim yang menerangkan kepada kita bagaimana kejayaan suatu umat, bagaimana kebinasaan suatu umat. Allah telah menetapkan sunnahnya, sunnatullah, yang tidak akan dapat berubah-ubah. Tatkala mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah angkat derajat mereka. Allah berikan kepada mereka berbagai macam ragam kenikmatan dari langit dan dari bumi. Tatkala mereka lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka menjadi pelanggar-pelanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuhan-tuhan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut nikmat tersebut dari mereka. Allah akan gantikan mereka dengan kaum yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib yang menimpa negeri Sabah ibadallah? Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur." Yang demikian itu adalah merupakan balasan karena kekufuran mereka. Yang pertama kufur nikmat, yang kedua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa hal nujazi illa al-kafur." Bukankah kami memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang kafir? Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Ibadallah, Allah menyebutkan dalam kitab-Nya yang mulia, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk kota Makkah, amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Kami akan bentangkan, bukakan bagi mereka semua pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan Allah telah buktikan tatkala kaum muslimin berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menaklukkan bangsa Ajam, mereka menaklukkan dunia, mereka menghancurkan kepongahan Persia, menghancurkan kesombongan Imperium Romawiyah. Jatuhlah bangsa-bangsa Ajam di bawah telapak bangsa Arab yang mereka dahulu adalah Badui yang tidak mengenal dunia. Wallahi seandainya bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, suatu ketika Amir Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana permintaan orang-orang negeri Syam, tatkala kaum muslimin akan melakukan Baitul Maqdis, mereka berjanji damai dan mereka ingin agar langsung Amir Mukminin Umar bin Khattab yang datang ke Baitul Maqdis. Ketika itu para panglima-panglima Islam menunggu kedatangan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang ketika disebut namanya bergetar musuh-musuh Islam, bergetar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang panjang. Suatu ketika sebelum sampai ke negeri Baitul Maqdis, Umar dan salah seorang daripada sahabat yang mengikutinya, mereka melewati genangan daripada air. Subhanallah. Mau tidak mau mereka harus belepotan dengan lumpur-lumpur. Tatkala mereka mendekati Baitul Maqdis dari jauh, datanglah ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, gantilah pakaian Anda. Wallahi alangkah malunya kita melihat Anda berpenampilan seperti ini dan Anda adalah sosok yang menggetarkan musuh-musuh Islam yang namanya disebutkan, orang-orang akan tergetar hatinya tatkala mereka melihat penampilan Anda wahai Amirul Mukminin, mereka akan menghinakan Islam." Subhanallah, berkata Umar, "Seandainya bukanlah engkau yang mengucapkannya wahai Abu Ubaidah, aku akan pukul dia." "Wahai Abu Ubaidah, wallahi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dengan Islam, bukan dengan pakaian." Berkata Umar bin Khattab, "Perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas. Nahnu qauman azanallahu bil Islam." Kita adalah masyarakat, suatu kaum yang Allah akan kita dengan Islam. Allahu akbar. "Umat tabtaghina ghair Islam adzallana Allah." Andai kata kita cari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Ibadallah. Sadaqallah. Benar Allah azza wa jalla, tatkala ini mencari izzah, mencari kejayaan, keberuntungan di luar Islam, bukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka terkoyak-koyak sebagaimana terkoyak-koyaknya negeri Sabah, penduduk Sabah ibadallah. Mereka pinggirkan oleh bangsa-bangsa Ajam, oleh bangsa-bangsa kafir. Mereka terombang-ambing bagaikan buih yang tidak memiliki sama sekali kekuatan ibadallah. Kapan terjadi? Tatkala mereka mencari keberuntungan, kejayaan, al-izzah, kemuliaan di luar Islam. La haula wala quwata illa billah. tatkala kaum muslimin meninggalkan kitabullah, tatkala kaum muslimin meninggalkan sunnatu rasulillah, tatkala mereka gantikan sunnatu rasulillah dan kitabullah dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, undang-undang buatan manusia, mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka, mereka tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Riba-riba tersebar, perzinahan tersebar, kemaksiatan tersebar, kesyirikan apalagi. Maka lihatlah bagaimana Allah berikan kepada kaum muslimin pelajaran yang pahit. Mereka terkoyak-koyak, mereka terserpi-serpi, semua karena kezaliman mereka. Ibadah Allah, pelajaran yang kita harus ambil. Andai kata kita ingin keberuntungan, wajib kita mencari keberuntungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mau jaya tapi bukan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, wallahi dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita ibadah Allah. Semoga menjadi cambuk cemeti bagi kita agar kita senantiasa berupaya mengamalkan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam adabnya, dalam akhlaknya, dalam semua sisi kehidupan kita. Sallu ala nabiyikum. Fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنت علينا. ربنا إنا نسألك شكر نعمتك يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.